وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bismillahirrahmanirrahim wa rahmatullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dalam hadis yang ke-35 yang kita sedang membaca syarah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang pada akhir dari syarah beliau memberikan atau menuliskan faedah-faedah dari hadis yang ke-35 tersebut mengenai adab-adab yang harus dijaga oleh seorang muslim dalam pergaulannya dengan kaum muslimin yang lainnya. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fawaidul hadis, faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama, an-nahyu anil hasadi wa nahyu litahrim, larangan dari sikap hasad dan sikap atau larangan tersebut adalah untuk pengharaman, sebagai bentuk pengharaman. Qala wal hasadu lahu madarun katsirah, dan hasad memiliki madarat yang sangat banyak. Minha annahu kurhun li qada'illahi wa qadarihi, di antaranya bahwasannya hasad tersebut, sikap iri, adalah suatu bentuk kebencian terhadap ketetapan Allah dan takdirnya. Dikatakan orang yang hasad berarti tidak menyenangi kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya, padahal kenikmatan tersebut didapatkan oleh saudaranya berdasarkan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebelumnya bahwasannya saudaranya mendapatkan kenikmatan yang tidak didapatkannya. Maka ketika dia membenci kenikmatan tadi, berarti dia membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal keimanan terhadap takdir dan berserah diri kepada takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu rukun iman. Ketika seorang membenci ketetapan Allah Subhanahu wa taala, berarti imannya terhadap takdir Allah lemah. Padahal ini adalah suatu perkara yang sangat penting dalam akidah seorang muslim. Maka hendaknya dia menjauhi sikap hasad, karena ini tidak hanya bersangkutan dengan hubungan sesama muslim, tapi bersangkutan dengan akidah dirinya, kekuatan imannya. Maka hendaknya ini diperhatikan. Qala wa minha annahu udwanun ala akhihi, dan diantaranya bahwasanya sikap hasad tersebut adalah udwan, yaitu permusuhan, sikap permusuhan terhadap saudaranya, memunculkan kerenggangan, memunculkan kebencian antara sama kaum muslimin ketika mereka hasad satu sama lainnya. Yang satu hasad kepada yang lainnya dikarenakan suatu kenikmatan, demikian pula yang dihasadi tadi terkadang memiliki pula, atau terkadang ada pula padanya sikap hasad kepada orang yang merasa hasad kepadanya, saling hasad karena kenikmatan yang lainnya. Dan ini adalah perkara yang menjadikan hubungan antara sama kaum muslimin menjadi renggang, menjadi jauh, tidak sebagaimana seharusnya, sebagaimana ini diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya terjalin ukhuwah, supaya terjalin persaudaraan yang erat antara sama kaum muslimin. Qala wa minha annahu yujibu fi qalbil hasid hasratan. Di antara madarat sikap hasad tersebut adalah bahwasanya sikap hasad akan mewujudkan, menjadikan di dalam hati orang yang hasad tadi, bersikap iri tadi, hasrah, ya, rasa penyesalan. Qala kullama izdadat an-ni'amu izdadat hadhihi al-hasad fa yatanakkadu 'alayhi 'aysuhu. Setiap bertambah kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya tadi, maka bertambah pula rasa penyesalan yang ada dalam hatinya, maka hidupnya menjadi tidak nyaman, ya, tidak enak, tidak bisa merasakan kenikmatan hidup, di mana dia selalu melihat kepada kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain. Karena itu, untuk menghindari perkara ini, supaya seorang dapat merasakan kenikmatan hidup dan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membimbingkan, ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa aswala minkum." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian dari sisi kenikmatannya. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian melihat kepada orang yang lebih di atas kalian, kenikmatan-kenikmatan yang dilimpahkan kepadanya lebih banyak. Jangan lihat kepada mereka, tapi lihatnya kepada, atau lihat kepada orang yang lebih di bawah, lebih sedikit kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena yang seperti ini lebih bisa membawa kepada sikap mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kalian. Jika orang melihat orang yang lebih di bawah kita dari sisi kenikmatan, tidak ada rasa sempit ini. Tidak ada rasa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah rasa lapang dada menerima, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesulitan hidup, walaupun mungkin bisa jadi hidupannya, ya, tidak terlalu banyak kenikmatan yang dia dapatkan, ya, atau tidak seperti saudaranya yang lainnya, walaupun tentu saja banyak sekali kenikmatan yang dia dapatkan. Setiap orang, setiap manusia banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, namun tidak sebanyak yang lainnya mungkin, ya, tapi tidak sempit hidupnya dikarenakan apa? Dikarenakan dia selalu bersyukur dan kemudian tidak melihat kepada saudaranya yang lebih mendapatkan kenikmatan, atau mendapatkan kenikmatan lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada madarat yang lainnya, bahwasanya hasad dapat membawa kepada, ya, perkara-perkara yang diharamkan lainnya. Sebagaimana hasad inilah yang membawa seorang kepada kekufuran, seperti iblis, ya. Dia tidak mau sujud kepada Adam, ya, dikarenakan rasa hasadnya kepada Adam, dia diperintahkan untuk sujud kepada Adam, padahal dia merasa dirinya lebih mulia. Ya. Demikian pula hasad ini yang menghalangi orang-orang Yahudi untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan mereka hasad, iri atas kenikmatan berupa risalah. Mengapa kenikmatan berupa risalah tersebut diberikan kepada orang yang bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Israel? Bahkan hasad ini bisa membawa kepada sikap atau perbuatan merumpahkan darah orang lain tanpa alasan yang benar, cuma dikarenakan hasad. Sebagaimana inilah yang terjadi pada salah satu anak Adam, ya, yang kemudian membunuh saudaranya dikarenakan hasad. Saudaranya mendapatkan kenikmatan bahwasanya sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sedekahnya tidak. Sedekah yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasa hasad kepada saudaranya kemudian membunuhnya. Ya. Maka inilah yang atau keburukan-keburukan dari sikap hasad, madarat-madarat dari sikap hasad. Hendaknya kita menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Qala rahimahullahu taala ats-tsaniyah tahrimul munajashati. Yang kedua yaitu diharamkannya al-munajashah, yaitu jual beli najis tadi. Ya. Seorang datang untuk menipu saudaranya, kemudian menawar dalam jual beli lelang, bukan untuk membeli tapi untuk yaitu meninggikan harga untuk merugikan saudaranya atau untuk menguntungkan sang penjual. Qala lima fiha min al-'udwan 'ala al-ghayr. Ya. Dikarenakan di dalamnya ada sikap permusuhan terhadap orang lain atau sikap melampaui batas dan menzalimi orang lain. Itu di mana seharusnya barang tersebut tidak layak untuk dinilai seharga harga yang dibayarkan oleh saudaranya tadi yang betul-betul ingin membeli. Namun kemudian karena keboliman orang tadi menaikkan harga bukan karena ingin membeli, maka harganya menjadi melonjak dan naik, dan saudaranya tadi tertipu ya, dengan tawaran-tawaran yang diberikan oleh orang yang melakukan najis ini, menganggapnya adalah suatu barang yang baik, suatu barang yang layak untuk ditawar dengan harga yang tinggi ya. Maka inilah suatu bentuk uduan, yaitu sikap menzalimi, melampaui batas terhadap orang lain. Qala wa qawlu hasa sababan litabaghudhi wa asbabihi. Dan bahwasanya diharamkannya al-munajashah tadi dikarenakan wa qawlu hasa sababan litabaghud, dikarenakan itu adalah suatu sebab sikap saling membenci antara sama kaum muslimin. Itu apabila diketahui bahwasannya ternyata sang pembeli tadi tertipu, maka dia akan membenci orang yang melakukan najis tadi, dan bahkan juga mungkin membenci sang penjual. Padahal bisa jadi sang penjual sebetulnya tidak berkomplot dengan orang yang melakukan najis tadi. Misalnya ketika telah diberi atau ketika telah dibeli barang tersebut, tidak lama setelahnya barangnya rusak. Ternyata ya, kemudian menyadari bahwasanya barangnya tidak terlalu bagus, tidak layak dihargai dengan harga yang dibayarkannya ketika dia membeli. Maka akan muncul apa? Rasa benci ya, kepada orang yang menjual atau kepada orang-orang yang tadi menawar. Ya. Maka inilah mudharat dari yaitu perbuatan al-munajashah, sehingga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan pula diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fala yajuzu lil insani an yabghida akahu atau yubghida akahu au an yaf'ala sababan yakunu jaliban lil bughdhi. Maka tidak dibolehkan untuk seseorang dia membenci saudaranya atau melakukan sebab yang mendatangkan kepada kebencian ya. Karena membenci saudaranya itu sesuatu yang dilarang, maka tidak boleh pula melakukan sebab yang mengantarkan kepada kebencian tadi, di antaranya al-munajashah ya. Berjual beli dengan cara najis maka dilarang. Qala rahimahullah ats-tsalitsah tahrimut tadabur. Diharamkannya saling membelakangi. Qala wa huwa an yuwalli akahu dhahrahu. Yaitu seorang memberikan kepada saudaranya punggungnya, yaitu tidak mau bertemu, memunggungi orang tadi, membelakangi orang tadi ketika berpapasan atau bertemu. Qala wa la ya'khudhu minhu, tidak mengambil darinya. Wa la yastami'u ilaihi, tidak mendengarkan darinya. Karena hadza dhibdu al-uquwati al-imaniyah. Karena perbuatan ini adalah bertentangan dengan al-uquwah al-imaniyah, persaudaraan seiman. Karena kan yang seharusnya terjadi di antara kaum muslimin adalah ketika bertemu mereka saling tersenyum, memberikan salam, menyapa, menanyakan kabar, menunjukkan kepedulian, bukan seperti ini, saling berpaling, tidak menanyakan kabar, tidak mengucapkan salam, maka ini diharamkan, tidak sesuai dengan al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan dikarenakan iman. Qala rahimahullahu ta'ala ar-rabi'ah, faedah yang keempat, tahrimul bai'i ala bai'il muslim, diharamkannya membeli atau menjual di atas penjualan saudaranya. Wa mithluhu asyira'u ala syira'ihi, dan yang semisal dengannya membeli di atas pembeliannya, yang bentuk-bentuk dari muamalah ini telah kita jelaskan. Menjual dan penjualan saudaranya atau membeli di atas pembelian saudaranya, dua-duanya terlarang. Qala wal khidbatu ala khidbatihi, atau melamar di atas lamaran saudaranya. Masih mengajukan lamaran salah seorang saudaranya. Maka tidak boleh ada yang datang kemudian melamar perempuan yang sama, melamar wanita yang sama, selama belum ditolak lamaran dari orang yang pertama. Jangan sampai lamaran orang yang kedua menjadi sebab ditolaknya lamaran orang yang pertama. Biarkan kemudian proses khidbah tersebut berjalan terlebih dahulu, lamaran tersebut kemudian dipertimbangkan oleh pihak wanita dan keluarganya, sampai kemudian betul-betul ditolak, ya bukan karena adanya orang kedua, tapi ditolak karena pertimbangan-pertimbangan dari keluarga sang wanita tadi, atau sang wanita itu sendiri yang menolaknya, maka kemudian dia maju untuk ngamar. Itu yang seharusnya dilakukan. Dan untuk larangan yang ini ada hadisnya tersendiri, ada larangannya tersendiri dari Rasulullah SAW untuk bentuk larangannya seperti ini, mengkhidbah atau melamar di atas lamaran saudaranya. Qala wal ijaratu ala ijaratihi, dan juga menyewa di atas penyewaan saudaranya. Nah, yang seperti ini terkadang yang terjadi adalah apabila seseorang menyewa rumah misalnya. Ya, kemudian dikarenakan suatu perkara dia tidak menempatinya misalnya, tapi masih dalam masa sewa. Dia tinggal di tempat yang lainnya. Jangan kemudian karena tidak ditempati dia menyewa atau disewakan lagi oleh orang yang memiliki tempat tadi. Ini masih hak saudaranya, masih hak penyewa yang pertama. Atau kemudian juga ketika ada yang menyewa di suatu tempat, suatu rumah, belum ditempati, datang orang lain kemudian menawar dengan harga sewa yang lebih tinggi, dikarenakan sebetulnya tempat tersebut layak untuk dihargai lebih tinggi. Orang yang kedua ini memiliki pertimbangan yang matang. Ini sebetulnya kalau harganya segini relatif murah, ya, maka dia berani datang untuk kemudian menawar dengan harga sewa yang lebih tinggi. Ya. Maka ini pun diharamkan. Qala wa ghairu dzalika min huquqihi, dan yang selain hal tersebut dari hak-haknya. Ya, tidak boleh untuk mendahului dan menyerobot hak orang lain. Tidak boleh seorang itu menjadi sebab bahwasanya hak orang lain diabaikan dan dibatalkan, ya, dikarenakan dirinya. Hanya saja Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan apabila seseorang memang dimintai pertimbangan oleh orang lain, ya, maka Ini tidak mengapa untuk dia menyebutkan pendapatnya ya, tentang jual beli tersebut. Misalnya ada seseorang yang datang kemudian ingin membeli suatu barang, katakanlah ingin membeli ya, perangkat elektronik seperti laptop katakanlah. Kemudian datang temannya di situ menyaksikan tawar menawar tersebut. Kemudian orang yang ingin membeli tadi minta pendapat pada saudaranya, ini bagaimana, ini harganya segini ya, spesifikasinya seperti ini, layak atau tidak. Tidak apa-apa kita katakan tidak layak ya. Ada yang lebih murah, tidak mengapa. Ini kenapa? Dimintai musyawarah, dimintai pendapatnya ya. Ini tidak mengapa yang seperti ini ya. Walaupun kemudian karena pendapat kita tadi jual belinya jadi batal, ini tidak mengapa ya, karena kita dimintai musyawarah, dimintai pendapat. Demikian pula apabila seorang penjual meminta pendapat kepada kita, tidak mengapa untuk kita memberikan pendapat kita. Kalau tidak dimintai pendapat maka diam ya. Apalagi apabila dia memiliki barang yang lainnya yang bisa ditawarkan atau ingin menawar lebih tinggi, diam saja ya, tunggu sampai kemudian jual beli tersebut dibatalkan sendiri oleh penjual atau oleh pembeli, maka dia baru masuk untuk menawar ya, ketika sudah dibatalkan tidak jadi dibeli. Namun apabila dimintai pendapat maka sampaikan pendapat kita. Qala rahimahullahu taala al-khamisah, yang kelima, wujubu tanmiyatil ukhuwah fil al-imaniyah, wajibnya untuk menumbuh suburkan persaudaraan seiman, persaudaraan dikarenakan iman. Biqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah saling bersaudara. Yang ini kemudian banyak diabaikan oleh yaitu kaum muslimin ya. Mereka tidak menampakkan sikap-sikap yang sepantasnya, yang kemudian dengan sikap-sikap tersebut mengembangkan dan yaitu menumbuh kembangkan sikap persaudaraan atau rasa saling bersaudara sama kaum muslimin ya. Namun justru menampakkan sikap-sikap ya, yang sebaliknya, merendahkan, menjatuhkan harga diri ya. Yang kemudian justru menimbulkan sikap saling membenci ya. Ini yang kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Banyak dari sikap-sikap yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang dilarang dalam hadis ini itu berkaitan dengan ukhuwah imaniyah, berkaitan dengan eratnya persaudaraan sama kaum muslimin ya. Apabila larangan-larangan tersebut dikerjakan maka ukhuwah merenggang ya. Namun apabila larangan-larangan tersebut betul-betul dijaga, dijauhi, maka ukhuwah semakin menguat ya. Maka sebetulnya inti dari hadis ini yaitu membahas mengenai ukhuwah, pererat ukhuwah ya. Lakukan perkara-perkara yang kemudian menjadikan persaudaraan semakin erat, kecintaan atau sama kaum muslimin semakin kuat. Memberi hadiah misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahaddu tahabbu." Ya. Salinglah atau hendaklah kalian saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai satu sama lainnya dan yang lain sebagainya. Agar betul-betul kita bersemangat untuk mempererat ukhuwah. Jangan menampakkan sikap-sikap yang justru menjadikan sof-sof kaum muslimin atau bahkan sof-sof salafiyin menjadi terpecah belah dikarenakan sikap yang tidak baik ya. Sikap adu domba misalnya ya. Kadang karena manhaj seorang kemudian berpisah dengan saudaranya dan tidak mau menuduh saudara, tapi karena adu domba, riba dan lain sebagainya, sikap merendahkan, menjatuhkan, ini kemudian memecah belah barisan kaum muslimin dan juga barisan salafiyin. Yang otomatis apabila ukhuwah melemah, ta'awun melemah, dakwah melemah, efeknya terhadap dakwah. Ini harus dipikirkan matang-matang, segala perbuatan, segala ucapan, apakah memperkuat ukhuwah atau justru merenggangkan ukhuwah. Ini harus dipikirkan matang-matang. Jangan kemudian seorang bersikap acuh tak acuh, apa yang mau dilakukan dilakukan, apa yang mau diucapkan diucapkan, tanpa kemudian mempedulikan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, yang merupakan modal yang sangat berharga sebenarnya bagi kaum muslimin. Baik. Qala rahimahullahu taala as-sadisah. Bayanu halil muslimi muslimi ma'a akhihi. Penjelasan mengenai keadaan seorang muslim bersama dengan saudaranya. Wa annahu la yadhlimuhu wa la yahluluhu. Bahwasanya tidak, dia tidak menzaliminya dan dia tidak membiarkannya. Yaitu tidak dia melakukan sesuatu yang menjadikan seorang tadi mendapatkan kerugian, menzaliminya, atau ketika dia dizalimi jangan kemudian dibiarkan. Jangan sampai dia menjadi sebab yang menjadikan orang lain termadharati, dan apabila saudaranya mendapatkan madharat dan dia mampu untuk menolongnya, jangan sampai kemudian dibiarkan begitu saja tanpa ada pertolongan. Tolonglah, bahkan kata dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, walaupun dengan doa. Kita melihat kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir misalnya di negeri yang jauh, kita tidak bisa menolong. Kita tidak bisa menolong dengan harta kita misalnya, yang walaupun apabila kita mampu untuk memberikan harta kita dengan cara dan jalan yang aman, yang orang-orang yang amanah, maka itu yang diinginkan. Namun ketika kita tidak bisa menolong sama sekali dengan jasad kita ataupun kemudian juga dengan harta kita, tolonglah dengan doa. Ini sebagai bentuk ukhuwah Islamiyah. Paling tidak dengan doa. Tidak ada seorang pun yang kemudian tidak bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama dia masih memiliki akal. Masih dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ucapannya ataupun dalam hatinya. Seorang yang bisu sekalipun dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hatinya. Maka ini suatu yang dimampui oleh kaum muslimin. Ketika ada saudara-saudara yang dizalimi, semacam kejadian yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Selandia Baru, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk rasa prihatin kita, mendoakan rahmat bagi mereka, mendoakan husnul khatimah bagi mereka, mendoakan yaitu diampuninya dosa-dosa mereka, dan semoga orang yang kemudian delapan hal tersebut dibalas dengan balasan yang setimpal di dunia dan di akhirat dan yang lain sebagainya. Wala wala yakribuhu, dan juga tidak membohonginya. Wala yahqiruhu, dan juga tidak merendahkannya. Lianna kulla hadha yunafil ukhuwah al-imaniyah. Karena setiap perkara ini, yang setiap perkara yang dilarang ini semuanya menafikan ukhuwah al-imaniyah, melemahkannya, menjadikan kaum muslimin saling membenci satu sama lainnya. Maka inti dari hadis ini sebetulnya adalah membicarakan tentang bagaimana memupuk al-ukhuwah al-imaniyah. Qala as-sabi'ah, yang ke-7. Anna mahala taqwa huwa al-qalbu. Bahwasanya tempat dari ketakwaan itu adalah hati. Taqwa ada di hati. Fa idza taqwa al-qalbu ittaqa fil jawarihu. Maka apabila hati telah bertakwa, maka anggota badan pun akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati sudah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahwasanya dia memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Tahu juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keharaman-keharaman yang harus ditinggalkan. Kalau hatinya sudah muncul ketakwaan tersebut, maka tentu saja ya, anggota badannya akan bertakwa juga. Dikarenakan hati adalah raja bagi anggota-anggota badan. Ya, anggota-anggota badan adalah rakyat dan ya, kemudian yang dipimpin oleh hati tersebut. Hati adalah raja dan pemimpin. Ya. Maka apabila hati telah bertakwa, maka rakyatnya akan yaitu itu bertakwa, itu anggota badannya akan ikut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ya'lam anna hadhihi al-kalimata yaquluha ba'dun nasi idza 'amila ma'siyatan wa unkira 'alayhi. Dan hendaknya diketahui, wal ya'lam, dan hendaknya diketahui bahwasanya kalimat ini diucapkan oleh sebagian manusia apabila dia mengamalkan kemaksiatan, kemudian dia diingkari. Ada yang menasihatinya, ada yang mengatakannya kepada, ada yang mengatakannya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ya. Atau kemudian melarangnya, jangan lakukan itu. Itu tidak baik, itu adalah suatu perkara yang merupakan kemaksiatan kepada Allah. Qala at-taqwa hahuna, dia akan berkata, ketakwaan itu di hati. Ya. Artinya apapun yang dilakukan oleh anggota badan tidak berpengaruh, ketakwaan itu di hati. Mau bermaksud asalkan dalam hati ada ketakwaan, ya, maka tidak bermadarat sama sekali. Ya, ini dikarenakan kejahilannya, dikarenakan kebodohannya. Padahal ya, takwa itu apabila ada di hati, maka akan berpengaruh dan berhubungan dengan amalan anggota badan. Ya. Tidak kemudian yang namanya takwa tersebut hanya di hati, tidak ada pancaran ketakwaan pada perbuatannya dan perkataannya, bukan seperti itu, tapi justru akan terpancar dan tercermin dari perkataan dan perbuatannya. Maka dia hanya mengambil sebagian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Dia hanya memahami syariat secara sepotong-sepotong, tidak memahami syariat secara seutuhnya. Ya. Sebagaimana nanti akan disebutkan dalilnya. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya apabila seorang bertakwa, maka dia akan betul-betul menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hiya kalimatu haqqin lakinnahu arada biha batilan. Maka ini adalah kalimat yang benar. Itu kalimat apa? At-taqwa hahuna, ketakwaan di sini. Ketakwaan itu dalam hati. Betul, ini kalimat yang benar, tidak diingkari. Ini kalimatnya Rasulullah. Ini hadisnya Rasulullah. At-taqwa hahuna, betul. Lakinnahu arada biha batilan. Akan tetapi dia menginginkan dengannya suatu kebatilan. Ya. Itu selama ada takwa dalam hati, tidak bermadarat apakah dia melakukan dosa besar atau apakah dosa kecil. Ya. Tidak bermadarat apakah dia melakukan fahisyah atau kemudian dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama saja selama ada ketakwaan dalam hati. Qala wa hadza jawabuhu an naqul. Dan jawaban atas alasannya ini adalah dengan kita mengatakan, "Law kana huna taqwa, lattaqatil jawarih." Kalau saja di sini ada ketakwaan, di dalam hati ada ketakwaan, lata patil jawarihu, niscaya anggota badan akan ikut bertakwa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghatun, ala inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salaha al jasadu kulluhu. Ketahuilah bahwasannya di dalam jasad itu ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging tersebut baik keadaannya, maka seluruh jasad juga akan baik keadaannya. Itu amalan yang dilakukan oleh anggota badan juga akan baik ketika segumpal daging tersebut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. dan apabila rusak segumpal daging tersebut, maka juga akan rusak seluruh jasadnya. Itu amalannya akan rusak, tidak akan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ala wa hiyal qalbu, ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah hati. Maka apabila hati itu baik dengan ada ketakwaan kepadanya, dengan adanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan baik pula seluruh anggota tubuhnya, ya, itu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari kemaksiatan. Namun apabila kemudian dia mengaku-ngaku bahwa di dalam hatinya ada ketakwaan sedangkan amalan anggota tubuhnya jelek, maka ini tidak sesuai dengan hadis ini, tidak sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Rasulullah SAW. Intinya bahwasanya ketakwaan yang ada di hati itu selaras dengan apa? Dengan amalan anggota badan. Apabila ketakwaan bertambah, maka amalan akan bertambah baik. Apabila ketakwaan berkurang atau hilang atau tidak adanya ketakwaan, maka demikian pula amalan anggota tubuh akan menjadi jelek, banyak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala saminah taqalu kalimatil muhimmati li bayanil i'tina'i biha wa fahmiha, mengulangi kalimat yang penting untuk menjelaskan tentang seharusnya perkara yang diperhatikan sekali, ya, artinya supaya orang yang mendengarkan mengetahui bahwa ini perkara yang penting harus diperhatikan, wafahmiha, dan supaya dipahami, ya. Terkadang suatu perkara yang disampaikan adalah perkara yang mungkin rumit, agak jelimet, agak yaitu tidak mudah dipahami, harus diulang-ulang penyampaiannya, ya. Dikarenakan apa? Supaya bisa difahami dan orang yang mendengar tidak salah paham, ya, supaya bisa diamalkan dengan baik, bukan kemudian diamalkan dengan pemahaman yang salah, ya. Maka terkadang harus diulangi, ya. Maka di sini dikatakan qala at-taqwa hahuna. Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi 3 marrat, dan kemudian menunjuk kepada dadanya 3 kali, yaitu mengatakannya 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Diulangi, kenapa? Karena ini adalah perkara yang betul-betul harus diperhatikan, harus dijaga, bahwasanya ketakwaan itu ada dalam hati, ya, harus diperbaiki hati seseorang, dipupuk ketakwaan yang ada dalam hati seseorang. Ini perkara yang penting, maka diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan, masih ada 3 faedah yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin, akan kita sebutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin.